anyar adudu ayu nikliwatan cari wong wong kilasi bojo jutawan teko teko nakoni pode bisa mondok ngomah bayari dudu soal dilalai si buku kok yondangmu aku apa aku setuju wiwit cok minggu edok edok tak pikir kanti tenahanan ing batinku saiki yo sinau dee moco buku lungguh nang cedakku pancen yorang ganggu neng kawe kedekan jeruni dadaku dewe imbisi kapan-kapan aku arep dikritani karo mesem lungo wangine ra kira-kira Joko Oma aku mantuk sinambi ngelirik jendela singkit mau tansah namatke aku ting ting tang ting tang ting ting aku ora kroso jam 12 bengi waku kroso ngantuk sak durung ngelita lampu tak pateni ceklak ceklak ceklik kunci ni kamarku saja arep buka aku wes ngerti malinge mestinya nangke